Oleh sebab itu maka zikir, kalau menghadap tidak mungkin langsung minta, tak mungkin langsung minta, ada basa-basinya. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi se-Abdul Abdul zikir la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target, saya target hari ini istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, la haula wala quwata illa billah 1000. Jadi dengan itu kita bisa memotong waktu yang panjang. Hari ini aku harus baca Quran 1 juz, salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat wudu, sehingga bernilai ibadah kita. Buya Hamka 4 tahun keluar satu tafsir, tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ada Said Kutub dimasukkan, keluar satu tafsir fi zilalil Quran. Yang bisa nulis, nulis. Yang tak bisa menulis, zikir diperbanyak. Subhanallah, subhanallah. Jadi bukan ngobrol tak tentu arah, subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, bro, di mana keadaan Syekh Nur? Subhanallah, subhanallah. Aku belum habis lagi 1000 nih. Habis subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma salli. Gimana kita jadi kita jalan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak zikir. Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis itu barulah berdoa. Ustaz Somad, iyalah enak. Dia kan lama kuliah di Mesir. Bisa bahasa Arab. Kami enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa yang pakai bahasa Arab 4 aja. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'uzubillah. Bismillah. A'uzubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. A'uzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat. Sisanya pakai bahasa kita. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan istriku, selamat saudaraku. Anakku sedang sekolah di luar, ya Allah. Jangan sampai dia pas ngambil duit di ATM tiba-tiba datang, ya Allah, hipnotis menepuk bahunya, tatap mataku, tatap mataku. Jangan sampai istriku dipelet orang. Jangan sampai saudaraku dianiaya orang. Jangan sampai negeri, jauhkan negeri dari malapetaka bencana musibah. Ustaz, saya kalau dosa bahasa, doa bahasa Indonesia kurang khusyuk, Pak Ustaz. Kamu orang apa? Saya orang Jawa. Aduh, apa pakai bahasa Jawa? Iki wes perang-perang dia nampu jodoh orang Jawa. Wes kalau hidung ngetan dia. Aku bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau, orang Padang, Pak Ustaz. Aduh, apa pakai bahasa Minang? Iku banyak banan dan minta kan. Dan petamu alam bala kiran kedua alam bala Minangkabau. Baca orang minta kepada Allah SWT. Allah Maha tahu. Ini ada yang sombong enggak mau berdoa. Salat enggak mau, doa pun enggak mau. Ente kenapa enggak doa? Ngapain doa yang lama aja belum dikabulkan? Orang yang mau doa itu sombong, rendahkan diri meminta kepada Allah. Doa itu disebutkan, doa apa disebutkan? Allah kan Maha tahu. Dia tahu apa yang di hati kita. Kita berdoa bukan untuk Allah, Allah Maha tahu, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ini ada yang berdoa mulutnya diam. Ente minta apa tadi? Ya Allah, sebenarnya mana yang ku mintakan padamu? Tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Sebutkan, sebutkan. Tapi kalau nyebutkannya jangan terlalu detail. Ini ada yang nyebutkan terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30 sebelah kanan dekat dari perumahan Pemda, sebelah kiri jalan raya. Apa maksudnya ini? Minta kepada Allah, bangun di tengah malam. Yang menenangkan hati bukan pil anjing gila. Yang menenangkan jiwa bukan narkoba. Yang menenangkan jiwa bukan khamar. Dia penyakit, begitu dosisnya habis, jiwa akan kacau. Ala bidzikrillah, suci, bersih, salat, zikir, baca Quran. Tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka tenangkan jiwa kita dengan mengikut generasi bangsa yang Qur'ani menuju pribadi sukses berkarakter. Karakter itu apa? Berakhlakul karim. Kenapa Ibu Dirjen tidak mau berdiri di depan? Padahal beliau yang paling tinggi jabatannya, membawahi 600 lapas seluruh Indonesia. Kenapa tidak mau berdiri di depan? Beliau tidak mau membelakangi wakil gubernur, membelakangi ustaz. Maka beliau berdiri pun dia tidak mau. Kenapa? Tidak mau lebih diri lebih tinggi. Bahkan tadi ketika mau makan tadi, datang staf nanya saya, Ustaz Somad, di meja ini boleh perempuan atau harus laki-laki semua? Kata saya, perempuan gak apa-apa, asal jangan bencong. Bayangkan, nanya dulu, boleh gak perempuan? Apa salahnya? Bukan kami berdua-duaan, ada yang lain. Saya bilang gak apa-apa, silakan perempuan. Pas mau foto, boleh foto Pak Ustaz? Boleh, tapi laki-laki harus ada. Karena kalau langsung perempuan nanti di crop, di foto, langsung di upload di internet, Ustaz Somad punya bini baru. Akhlak, itu yang kita kenal. Jumpa orang kaya, kayanya lupa. Jumpa orang ganteng, gantengnya lupa. Tapi kalau berakhlakul karimah, sopan santun. Kalau ada orang kaya, orang ganteng, cakapnya kasar, menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga. Maka dibuat judulnya sukses berkarakter. Karena ada orang sukses tidak berkarakter, ada orang berkarakter tidak sukses. Yang lebih parah sudahlah tidak sukses tidak berkarakter. Pocongnya dicampakkan aja ke kali Ciliwung. Pak Ustadz, badan saya bertato. Apa hukumnya bagi yang bertato kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertato mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertato tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut. Gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh menundukkan diri. Sudahlah dia tua. Dia sudah tobat. Diejek orang, Pak, Bapak bertato kan? Sholat Bapak tidak sah. Menangis tadi. Udahlah, lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah. Sah, tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustaz ada tato? Dulu. Dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah, ambil spidol. Rano Karno. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian, zaman Nabi, orang sholat sedang mabuk? Ada. Ketika sedang mabuk, dia sholat. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abattum. Gak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadu. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena, rusak, error, gila, mati. Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci. Nyuci kain, iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air, air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba, diberikan sedekah, tidak diterima Allah. Dibawa ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sadaik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telpon, assalamualaikum adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor enggak? Abang, seumur hidup kan kenanti. Hanya istri soleha jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku kan tetap menantimu di sini. Akan menanti walaupun. Dia tetap menunggu, kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti di sana. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orangnya ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa. Tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit. Yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari ini marah-marah. Makan. Makanya dulu sehat. Yang pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang, ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai, datangnya please forgive me Ustaz, saya ditahan. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat, kita gabungkan pendapat 4 mazhab? Jangan. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk ruhos, main-main mazhab. Pokoknya saya berpedang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab, guru-guru kami mazhabnya Maliki. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Beda mazhab Maliki Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu, air 1, 2, 3. Nanti air tutup telinga. 1, 2, 3. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Basah tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak, kalau bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat, enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya, barakallahu lakuma, kena ujung. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan enggak ada syahwat. Pantinnya jelek, enggak bersyahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i. Karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Hambali, bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Subhanallahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU. Kata Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halaqah lingkaran, habis maghrib ke isya ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar. Magai, bayangkan petugas kita aja qori bagus, pelajar ada pengajian, disediakan ustaz memberikan tausiah, datang duduk dengar diam, ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Itu kenapa tidur? Tidurnya adalah ibadah. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan. Di mana-mana saya sampaikan 3. Pertama, tausiah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, kita tutup dengan doa. Doa bersama peduli korban bencana alam Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan yang hatinya risau diberikan Allah ketenangan. Yang keluarganya di luar sana kacau balau diberikan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijauhkan daripada pergaulan bebas zina narkoba. Yang ada di sini diberikan Allah SWT kelapangan hati dan kembali nanti ke masyarakat menjadi orang yang sukses dan berkarakter. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انصر إخواننا المصابين في دونغالا وبالو ولمبو. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Palu, di Lombok, waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar, ya Allah. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang, yang keluar dari mulut mereka, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La tada'lana dhamban illa ghafarta. Masa lalu kami kelam banyak dosa dan salah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Wala aiban illa satarta. Aib cacat kami tutupi di hadapan manusia dan di hadapanmu, ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami, tolong kami melunasinya, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Anak-anak kami, jadikan mereka para penghafal Quran, ya Allah. Dulu ketika anak kami lahir, kami yang membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak ingin minta banyak dari anak kami itu. Kami hanya ingin saat kami mati meregang nyawa, mereka lah yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat la ilaha illallah. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami, ya Allah. Waliwalidina, ayah kami yang sudah berpeluh habis tenaganya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya, ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami, mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, meregang nyawa dia melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium, tapi sebagiannya sudah meninggal dunia, kami hanya dapat berkata Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami begitu banyak, tak ada yang dapat mengampuninya illa anta, kecuali engkau saja, ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Kepada saudara kami yang lajang, mudahkan rezekinya, berikan dia kelapangan hati, bisa dia menikah, melanjutkan hubungan keluarga yang baik-baik, ya Allah.